Rindu ini menggema sampai di ujung luka. Kau yang bertabur sinar hanya membias dalam imaji. Engkau pencuri hati, sadari aku dipeluk Nana tiada bergeming, usah peduli. Aku sadar siapa diriku yang tidak mungkin menggapaimu. Kau terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun bila ada sedikit ruang hati tuh kusinggahi, takkan pernah kusakiti. Rindu asa terbuai, kita berbeda. Takkan aku berharap dan takkan juga aku berpaling. Sadar siapa diriku yang tidak mungkin menggapaimu. Kau terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun bila ada sedikit ruang hati tu kusinggahi, takkan pernah kusah.